Mitra Bisnis, dikutip dari Kompas, salah satu pasal dalam Undang-Undang tentang DPR yang baru menyebutkan untuk dapat memeriksa dan memanggil anggota DPR dalam penyidikan suatu kasus pidana, penyidik harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Mahkamah Kehormatan DPR. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah tersambung dengan budayawan Arswendo Atmowiloto. Mas Wendo, bagaimana komentar Anda soal ini? Iya, sebetulnya memang DPR yang sekarang ini DPR yang cengeng. Cengeng dalam pengertian ya, belum-belum udah takut, belum-belum udah ya mau manja susah ya tingkat-tingkat terakhir gitu. Tapi secara keseluruhan memang mereka berusaha mencari perlindungan. Nah, satu-satunya yang mereka harapkan adalah dengan peraturan itu, dengan undang-undang itu. Tapi menurut saya sih nggak akan jalan. Semua yang berlebihan biasanya nggak workable, nggak bisa jalan, nggak bisa dilakukan dengan baik pelaksananya di masyarakat atau di mereka sendiri. Entar lagi mungkin ada pertanyaan tentang rekomendasi itu dan lain-lain ya. Ini bukan hanya dalam pendidikan, kan produk-produknya kebetulan atau tidak, wakil kita yang generasi ini memang benar-benar generasi seperti saya katakan bahasanya mungkin selalu lembut, cengengnya luar biasa. Cobalah, usulan-usulan mereka kan dari dulu aneh-aneh, bikin gedung sendiri aneh. Yang kemudian ketika ada diprotes, kemudian enggak, mereka bikin apalagi peraturan-peraturan yang aneh-aneh dan soal sistem banggar saat itu, di sana masih boleh. Kok seolah enggak tersentuh oleh tata nilai yang lainnya, dan nyatanya enggak jalan. Yang lebih parah lagi adalah mereka ini benar-benar orientasinya bukan orientasi rakyat. Ini yang tiba-tiba semuanya lalu berhadapan dengan apakah itu kayak pemeriksaan ini, apa, korupsi ini, apa, nanti kan ada lagi. Masih produk-produk yang kemarin-kemarin kan ada. Sekarang biar ribut, nanti dianulir juga bisa. Sebenarnya fenomena apa yang terjadi di DPR sekarang, Mas? Seolah-olah banyak undang-undang didorong hingga pembahasan, padahal sudah bisa ditakar dari awal kalau penerapannya tidak akan visible, Mas Wendo. Ya, karena mereka dapat duit. Yang kerja ini kan dapat duit. Karena ada uangnya dan cukup banyak itu, sampai gus, sekian, tiap rapat, sekian, ya. Rakus lah mereka-mereka ini. Duit gini aja dicari untuk mengorbankan hal-hal yang esensial. Ya karena orientasi mereka dari awalnya seperti itu. Dan itu hanya generasi sekarang ini, generasi yang tadi dari zaman reformasi ini, sebelumnya juga nggak gitu-gitu amat. Mudah-mudahan nanti nggak gitu-gitu amat juga lagi. Kita cuma percaya gitu aja. Dengan adanya sistem perlindungan internal seperti ini, bukankah masyarakat bisa saja berpikir kalau ternyata memang banyak yang berdosa di DPR, Mas Wendo? Ya, supaya kelihatan itu nggak semuanya selalu kakan begitu, tapi sebagian besar iya. Kalau itu trennya ya, arahnya kemudian wajah-wajah baru ini lebih dominan, dan suasana misalnya anti korupsi, suasana kebersamaannya ada, suasana terbuka terutama itunya ada, saya kira tidak akan terjadi kayak begini. Dimulai dari bos-bosnya, dari pemimpin-pemimpinnya, terlalu gitu. Saya berharap banget ini sekarang ini. Nanti ini optimis banget. Ini berhasil ya, tanggal 22 ini juga mudah-mudahan sekali nggak ada ribut dalam basically, dalam pengertian ini dan ini. Saya kira kita berharap banget. Sangat berharap banget. Dan saya kira ini bukan perasaan saya aja. Semuanya juga akan merasakan itu. Tapi kalau saya kalau lebih atmosfernya ya. Kalau atmosfernya tiba-tiba ada yang berani menggerakkan non-partisan, mereka yang menggerakkan dalam artian, ya gue mau kerja bener, gue mau bersih, saya kira bisa. DKI ini kurang apa sih? Yang tabu-tabu dari sisi yang lainnya gitu ya. Tanah Abang itu berapa puluh tahun sih nggak tersentuh? Nyatanya bisa. Pasti belum tentu sempurna, tapi ada. Nah, perubahan ini, gue tidak mengatakan revolusi mental nanti disangkanya gimana, tapi paling nggak suasana ke arah ini ada. Dan ini sebenarnya menurut saya optimistis. Kok baru sekarang loh, menteri agama. Kita kan udah teriak-teriak itu soal Departemen Kementerian Agama, apalagi ini haji, apalagi pengadaan Al-Quran. Bisa dibongkar kok nyatanya kok. Artinya kalau suasana ini muncul, kita boleh dong berharap. Apakah ini memang juga ada kesalahan dari partai yang bisa mudah memberikan kesempatan orang-orang yang tidak kredibel untuk duduk di DPR, Mas Wendo? Itu jelas, karena memang partai-partai itu nggak mendidik ke arah itu. Sampai sekarang ini masih gitu, sehingga kita kan bisa lihat ini petanya sekarang ini kan masih begitu banget. Orang DPR-nya ke sana, orang partai politiknya ke sini, nggak pernah jelas kan temanya apa, misalnya Golkar kalau kita sebutnya, atau bahkan Demokrat, itu kan nggak pernah jelas. Ya, yang satu mau netral, yang satu mau ke sana, tapi kemudian dia anak buahnya sana kemari, tapi juga bukan karena prinsip, karena nggak tahu lah, itu kan mudah. Ya, kita anggap aja mereka generasi yang mudah-mudahan segera berlalu dalam kehidupan kita. Demikian budayawan Arswendo Atmowiloto, saya Gery Sadewa.